الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 14 Ramadan 1436 Hijriah. 14 atau 15? 15. Antum kayaknya berat kalau 14. Ya, 15 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses Ramadan yang kemarin kita nanti-nantikan kedatangannya. Kita sekarang sudah berada di pertengahan. Ya, tinggal separuh. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk membersihkan amal ibadah kita, membersihkan hati kita agar kita menjadi orang yang sukses. Sukses yang sebenarnya, sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Al-Quran, sukses yang sejati, yang hakiki, dan yang abadi. Ini ada kuis buku Hisnul Muslim, Doa dan Wirid, 6 buku untuk ikhwan dan akhwat, digabung jadi satu aja. Pertanyaannya gampang saja, seperti biasa. Kemarin kita terakhir di surat apa, ayat berapa? Ya, yang mudah aja. Jawabannya di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Kita sekarang menginjak ayat sukses yang ke-46 di surat Al-Jathiyah, ayat nomor 30. Mari kita buka surat Al-Jathiyah. Ayat nomor 30, yaitu surat yang ke-45. Ayat nomor ke-30, firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'ammal ladhina amanu wa'amilu salihat, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, dhalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Rabb mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmatnya Allah, yaitu berupa syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keberuntungan yang nyata, sukses yang nyata. Di sini ada tiga kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah fa'ammal ladzina amanu, beriman. Beriman dengan keimanan yang benar, mengucapkan dengan lisan, memahami dan meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, dan mengimani semua yang wajib diimani. Yang kedua adalah wa'amilu salihat, beramal soleh. Apa sih amal soleh itu? Definisi amal soleh itu mudah. Amal soleh itu adalah semua amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu maknanya sangat luas. Semua aktivitas kita yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah amal soleh. Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya bukan amal soleh. Contohnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari melewati tempatnya seorang rahib. Rahib ini seorang ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Kalau sekarang apa namanya? Pendeta gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar memanggil, ya rahib. Lalu rahib ini keluar sambil menampakkan wajahnya itu payah, capek, banyak ibadah. Jadi dia banyak ibadah di tempat peribadatannya itu. Ibadah. Gitu kan? Jadi wajahnya tampak payah itu karena banyak ibadah. Lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat wajah rahib yang capek, payah, banyak ibadah ini, Sayyidina Umar nangis. Lalu ditanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat Anda nangis, wahai Amirul Mukminin? Kenapa Anda kok nangis?" Lalu kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Saya melihat wajahnya rahib ini, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah.' Ada kalanya orang itu beramal sampai capek, sampai payah, hasilnya dibakar di neraka. Beramal sampai capek, sampai payah, hasilnya dibakar di neraka. Kenapa? Karena amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu semua amalan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, kriteria sukses di sini adalah fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau nanti hari kiamat, kasih sayang Allah berupa syurganya Allah. Masuk ke dalam syurganya Allah, mendapatkan semua kenikmatan di sana, puncaknya adalah memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Itu orang sukses. Sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita sudah mengkaji sukses. Ternyata sukses menurut Allah berbeda total dengan sukses menurut kita, enggak sama sekali. 180 derajat bedanya. Kemudian berikutnya lagi ayat sukses yang nomor ke-47. Nah, kita tinggal sedikit ini kan. Kita cuma tinggal beberapa ayat lagi. Insyaallah hari Sabtu penutupannya sudah tuntas dan hari Ahad pagi masih ada kajian. Ahad sore insyaallah diganti oleh ustadz yang lainnya karena saya akan pergi ke luar pulau insyaallah biidznillah. Sekarang surat Al-Hadid ayat nomor 11-12. Ya, silakan kita buka surat Al-Hadid ayat 11-12. Ya, surat yang ke-57. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dhalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia orang itu akan memperoleh pahala yang banyak. yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, sukses yang besar. Nah, di sini ada 4 kriteria sukses. Surat Al-Hadid 11-12 ada 4 kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah ya, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, yaitu dermawan. Dermawan mengeluarkan harta yang halal dengan senang hati dan ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan dikeluarkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dermawan mengeluarkan harta yang halal, dikeluarkan dengan senang hati, dikeluarkan dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dikeluarkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ini dari mana hartanya jelas, kemana hartanya keluar juga jelas. Mengeluarkan harta yang halal. Bagaimana kalau harta yang haram? Harta yang haram dikeluarkan, sedekah kesana kemari, nyumbang sana sini, hasilnya adalah dia bersama harta yang dikeluarkan itu dibakar di neraka semuanya. Karena sedekah dari uang yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ya, disebutkan di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan sanad hasan li ghairihi. Ya. Yaitu melalui jalan perawi Al-Qasim bin Mukhaimarah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba malan min ma'tam fa wasala bihi rahimah aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jumi'a dhalika kulluhu jami'an fa qudifa bihi fi jahannam." Barang siapa mendapatkan harta dari cara yang berdosa, maksudnya adalah harta yang haram, dia usaha mendapatkan harta yang haram, lalu harta yang haram itu oleh dia dipergunakan untuk menyambung tali silaturahim, bantu kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya, familinya, atau untuk sedekah, sedekah kepada orang lain, atau di jalan-jalan kebaikan, atau dia infakkan fisabilillah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hasilnya? Hasilnya Allah akan kumpulkan itu semuanya, lalu bersama-sama dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Karena Allah tidak memerintahkan kita sedekah. Yang diperintahkan adalah cari harta yang halal, bukan sedekah dari harta yang haram. Ya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita sedekah dari harta yang haram, tapi Allah perintahkan kita untuk cari harta yang halal. Harta yang halal. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membantu kita, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita daripada yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, keluarga kita, ke dalam rumah kita kecuali yang benar-benar halal. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, hindarkan kami daripada yang haram, jadikan kami merasa cukup hanya denganmu, sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selain-Mu. Ya, kemudian di dalam ayat ini ada sesuatu yang indah. Coba antum lihat di situ. Allah memakai redaksi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya, sedekah, infak, ya, itu oleh Allah dipakai bahasa apa? Memberi pinjaman kepada Allah. Subhanallah. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu milik siapa? Harta milik Allah. Bukan hanya harta milik Allah, yang punya harta pun miliknya Allah. Tapi Allah pakai istilah siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya bukan meminjamkan kepada Allah, wong harta itu milik Allah, yang punya harta juga miliknya Allah, semua miliknya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta milik Allah, yang punya harta milik Allah, sudah gitu Allah pakai istilah meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, sudah seperti itu juga oleh Allah akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak akan pernah rugi. Iya kan? Mari kita lihat penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai harta ini. Kalau kita buka di dalam Al-Qur'an ada surat yang nomor ke-102. Namanya surat At-Takatsur. Surat nomor 102 namanya surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan dengan mengumpulkan banyak-banyak harta, banyak-banyakan anak, membuat manusia lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sibuk, terus lalai sampai kapan? Sampai masuk kuburan, dikubur di sana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ini di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya rahmatullah alaihi, melalui jalan sahabat Abdullah bin Asy-Syikhir dari ayahnya radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Al-haqumut takatsur. Lalu beliau bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Anak Adam, yaitu manusia, mengatakan hartaku, hartaku. Dia bangga-banggakan harta, hartaku, hartaku, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan kepada dia, tiadalah hartamu melainkan ada tiga. Yang pertama-tama adalah yang kamu makan habis. Kita makan, kita mau beli makan model apapun, semahal apapun habis jadi kotoran. Yang kedua adalah yang kamu pakai, maka akan rusak. Kita beli baju harganya berapa? Baju harganya 800 juta. Ada enggak? Ada. Itu yang beli orang gila. Ya. Baju beli mahal, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, rusak kan? Enggak ada yang kekal, rusak. Pada saatnya dia akan rusak. Yang ketiga, yang kamu keluarkan, kamu sedekahkan ya di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milikmu. Jadi harta kita yang sudah kita keluarkan milik kita. Yang belum kita keluarkan belum tentu milik kita. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim pula rahmatullah alaih, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu al-'abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalath, ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa qatana wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku, hanya saja harta milik dia itu cuma ada tiga. Yang pertama-tama yang dia makan maka dia akan habis, yang kedua dia pakai maka dia akan rusak, yang ketiga yang dia sedekahkan, maka itulah yang dia simpan, benar-benar milik dia. Kemudian selain itu adalah harta yang belum jelas, boleh jadi menjadi milik harta waris. Jadi harta yang kita pakai cuma tiga, kita buat beli makanan, itu kita pakai, tapi hasilnya adalah habis. Kita pakai buat beli ini, beli itu, ya, beli pakaian macam-macam, kita pakai, tapi akan rusak, gak kekal. Yang kedua kita keluarkan sedekah, milik kita kekal selamanya. Yang belum kita buat beli makanan, yang belum kita pakai, yang belum kita sedekahkan, yang masih ada di rekening, yang masih ada di lemari, itu belum tentu milik kita. Boleh jadi miliknya ahli waris. Ya, milik ahli waris. Ya, kalau ahli warisnya baik, kalau tidak baik bagaimana? Ya, banyak ada tadi seperti ini, di antaranya itu ada juga ini kisah yang indah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan biografi Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais namanya adalah Ad-Dhahhak. Waktu itu Ad-Dhahhak melihat satu orang membawa uang di tangannya. Kalau zaman dulu uang dirham, di tangannya ada uang tunai. Ya. Lalu Ad-Dhahhak tanya, "Liman hadza dirham?" Milik siapa uang ini? Orang itu jawab, "Li, milikku." Lalu kata Ad-Dhahhak, "Innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha syukrin." Harta itu milikmu kalau sudah kamu keluarkan. Kamu keluarkan untuk mendapatkan pahala, ya, atau untuk mendapatkan syukur dari Allah. Kalau kamu keluarkan di jalan Allah, harta itu milikmu. Lalu Ahnaf mengatakan, "Anta lil mal idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak." Kamu miliknya harta selama harta masih kamu pegang. Tapi kalau harta sudah kamu keluarkan, berarti harta itu milik kamu. Jadi maksudnya kita dikuasai harta atau harta menguasai kita. Kalau harta belum kita keluarkan, berarti kita masih dikuasai oleh harta. Tapi kalau harta sudah kita keluarkan, berarti kita menguasai harta kita. Hanya itu tadi, mengeluarkan ada tiga. Yang pertama untuk beli makanan, habis. Yang kedua untuk beli pakaian, atau beli mobil, beli rumah, dan misalnya akan rusak. Yang ketiga, ya, yang dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah harta yang kekal selama-lamanya milik kita, kita bawa sampai mati. Kemudian yang kedua, kriteria sukses di sini adalah, yaitu ada di ayat yang setelahnya, yauma taral mu'minina wal mu'mina, yaitu beriman. Tadi telah disinggung, beriman dengan keimanan yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang ketiga, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Ya, itu mendapatkan cahaya. Mendapatkan cahaya maksudnya di sini adalah ketika melewati shirath. Nanti hari kiamat ada namanya shirath. Jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Itu gelap gulita, licin, tajam, ya. Banyak orang tergelincir. Sementara orang beriman dia punya cahaya. Orang beriman punya cahaya. Sehingga dia bisa lewat dengan mudah. Nanti kita bahas bagaimana keadaan hari kiamat nanti. Jadi orang sukses adalah mendapatkan cahaya ketika melewati shirath. Kemudian yang keempat, bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. yaitu mendapatkan kabar gembira berupa surga. Mendapat kabar gembira berupa surga yang penuh kenikmatan tiada tara, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita lanjutkan yang berikutnya, kita bahas saja sekarang keadaan hari kiamat. Kan kemarin kita sudah membahas tentang sakaratul maut, kematian, proses di kuburan, sampai nikmat kubur dan azab kubur. Nah sekarang bagaimana hari kiamat? Di kuburan sekian lama, dan kita tidak tahu kita berapa lama di kuburan, karena kita tidak pernah tahu kapan terjadinya kiamat. Wallahu'alam. Sebelum kiamat itu banyak tanda-tandanya. Ada tanda kecil, tanda besar. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil, ada yang sudah terjadi dan selesai, ada yang terus-menerus terjadi, dan ada yang belum terjadi. Itu tanda kecil. Contohnya, yang sudah terjadi dan selesai adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Diutusnya beliau adalah tanda kiamat. Bu'ithu ana wasa'a kahatain, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus sedangkan jaraknya dengan kiamat seperti ini. Beliau mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah. Diutusnya beliau adalah tanda kiamat. Itu contoh satu. Selesai sudah. Kemudian yang kedua, yang terus menerus terjadi, yaitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan, zina, ini tanda kiamat ini. Kemudian riba, riba di mana-mana, ini tanda kiamat ya. Kemudian juga minum khomer di mana-mana, orkesan di mana-mana, ini orkes tanda kiamat ini. Diperdengarkan musik di mana-mana, orkesan ya, tanda kiamat. Banyak tanda kiamat ini terus terjadi. Kemudian juga terjadi anak-anak yang durhaka, anak durhaka kepada orang tuanya, seakan-akan ibunya, bapaknya adalah budaknya dia. Kemudian ada lagi tanda kecil yang belum terjadi ya, seperti diantaranya adalah perang besar umat Islam melawan Yahudi. Ini belum terjadi. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, la taqumu sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi. Ketika Yahudi diperangi, sembunyi di balik batu, batu ngomong, ya Muslim, ya Abdullah ta'al, hada Yahudi khalfi faqtulhu. Hai orang Islam, hai hamba Allah, kemarilah, Yahudi di belakangku, bunuh dia. Yahudi sembunyi di balik pohon, pohon juga ngomong seperti itu, kecuali satu pohon saja yang tidak ngomong, yaitu pohon gharqat. Ini pohonnya Yahudi, untuk tempat persembunyian Yahudi. Dan subhanallah, Yahudi iman kepada hadis ini, dan mereka sekarang rajin menanam pohon gharqat. Kemudian ada tanda besar. Kalau tanda besar semuanya belum terjadi, kalau tanda besar muncul, berarti kiamat sudah benar-benar dekat sekali. Di antaranya matahari terbit dari barat. Kemudian di antaranya adalah Dajjal muncul. Kemudian Nabi Isa turun, Imam Mahdi keluar. Itu diantara tanda-tanda yang besar, dan semuanya belum terjadi. Kemudian terjadilah kiamat. Bagaimana keadaan kiamat itu? Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, itu disebutkan ada beberapa tiupan sangkakala. Di antaranya seperti di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 68, itu disebutkan ada dua tiupan. Sebagian ulama menyebut ada tiga tiupan. Yang pertama adalah tiupan ketakutan, al-faza'. Yang kedua adalah tiupan kematian, dan ketiga adalah tiupan kebangkitan. Surat Az-Zumar 68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى faidahum qiyamun yandurun. Di sini disebutkan ada dua kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan kematian, tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Kita bangkit dari kubur menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya betapa dahsyatnya keadaan hari kiamat nanti. Allah menyebut tentang kedahsyatan hari kiamat di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat nanti adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Pada hari kamu lihat setiap ibu yang menyusui, dia akan mengesampingkan yang disusui. Ini adalah gambaran dahsyat. Biasanya seorang ibu, baik manusia ataupun binatang, ketika menyusui anak, dia sangat sayang kepada anaknya. Tapi karena dahsyat saat itu, diabaikan anak-anak yang disusui itu oleh ibu yang menyusuinya. Demikian pula setiap perempuan yang hamil, dia akan melahirkan keguguran. Kemudian kamu lihat manusia seperti orang mabuk. Orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, enggak minum khamr, enggak minum narkoba. Akan tetapi yang azab Allah yang sangat syadid, sangat keras azabnya Allah. Ini kalau kita beri contoh seperti ketika ada tsunami saja. Ya, ketika ada tsunami apa yang terjadi? Ada gempa. Ya seperti ini. Ibu yang menyusui melupakan anak yang disusui. Kemudian perempuan yang hamil melahir apa namanya? Keguguran. Orang sempoyongan, bingung. Masing-masing orang ngurusi dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya. Lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, sibuk dengan dirinya. Enggak ngurusi orang. Sekarang kalau ada gempa yang dahsyat, kira-kira kita sibuk enggak ngurusi orang atau sibuk ngurusi diri kita? Sibuk ngurusi diri kita sendiri, lupa dengan anak, lupa dengan istri, lupa dengan siapapun. Yang penting kita bisa selamat. Kemudian kalau kita baca juga di dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atqalaha. Subhanallah, bumi goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kita enggak bisa bayangkan berapa ya, di skala apa itu? Skala Richter ya. Itu berapa itu? Mungkin skalanya sudah putus, muter-muter itu. Ya. Subhanallah. Berapa goncangannya? Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari itu kami melipat langit seperti melipat kertas yang ada pada buku. Langit dilipat oleh Allah. Allahu Akbar. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi semuanya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit terlipat di tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lebih dalam lagi, silakan baca di surat apa namanya? Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Kemudian juga ya surat-surat itu. Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakibun tatarat wa idhal biharu fujirat wa idhal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Idza sama'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Itu semua cerita tentang kedahsyatan kiamat. Dan ini bukan dongeng, ini bukan cerita palsu, ini kisah nyata. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar omongannya dari Allah, tidak ada yang lebih benar firmannya dari Allah. Ini bukan dongeng, bukan sekedar nakut-nakuti saja. Percaya, enggak percaya, terjadi seperti itu. Iya. Kemudian kiamat, kita sekarang dibangkitkan dari kubur. Bagaimana keadaan ketika kita dibangkitkan dari kubur? Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurlan." Sesungguhnya kamu akan digiring, dikeluarkan dari kuburan pada hari kiamat nanti, menuju padang mahsyar, menuju arasat yaumil qiyamah, dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang bulat, tidak memakai sehelai kain pun, ghurlan, tidak berkhitan. Jadi seperti bayi baru lahir, enggak pakai sandal, enggak pakai pakaian, enggak berkhitan. Telanjang bulat semuanya, laki perempuan, mulai dari yang paling awal sampai yang paling akhir, kumpul semua di padang mahsyar. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika diberi cerita ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibunda Aisyah membayangkan bagaimana kiamat nanti. Kiamat nanti, kumpul laki perempuan telanjang seperti itu, apa tidak malu? Nanti aurat kita dilihat orang, kita juga bisa melihat auratnya orang. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u afala yanduru ba'duhum ila aurati ba'd. Ya Rasulullah, laki perempuan, apa tidak saling melihat auratnya orang lain ya Rasulullah? Ya. Ternyata jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amru ashaddu min an yuhimmahum dalik. Perkara saat itu lebih dahsyat daripada terbayang oleh mereka hal-hal semacam itu. Kita tidak lagi membayangkan auratnya orang, ya. Sekarang kalau ada gempa yang dahsyat, lalu ada artis yang tercantik telanjang di depan kita, kita lihat enggak kira-kira? Kita tendang sekalian dia. Iya. Ditendang sekalian aja. Sudah enggak bayangkan itu. Ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di bayangan kita adalah, ah ini Allah murka ini. Bagaimana ini? Jalan keluarnya bagaimana ini? Saya masuk surga apa neraka? Enggak bayangkan yang gitu-gitu, sudah lupa. Iya. Kemudian kita berada di padang mahsyar, yang mana disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Berapa lama berarti kita? Kalau 100 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti 1000 dikali berapa itu? 100 tahun bukan 1 tahun loh. 1 tahun kan 360. Berarti ini 360 berarti 36.000. Iya kan? Berarti 1000 dikali 36.000. Berapa? 1000 dikali 36.000 berarti 36 juta. Iya. 36 juta tahun. Allahu Akbar. Walhasil enggak bisa bayangkan, dan jangan bayangkan supaya enggak stres. Ya. Kita beramal saja supaya selamat, gitu kan? Karena keadaannya menakutkan saat itu, matahari berada di atas kepala kita 1 mil. 1 mil ini pun ada 2 pendapat di kalangan ulama definisinya. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada mil, mil itu adalah alat yang dipakai untuk pakai celak itu, pakai sipat. Nah, itu namanya mil, ya. Berarti matahari di atas kepala kita persis di sini matahari. Ya, tapi kita enggak terbakar. Karena Allah mengkondisikan tubuh kita kuat, enggak terbakar. Ada yang berpendapat 1 mil, itu mil kilometer. Kurang lebih 1 kilo setengah, sama juga dekat. Sehingga masing-masing orang bermandikan keringat. Ada orang keringatnya sampai berada di mata kaki, sampai di lutut, sampai di pusar. Bahkan ada orang yang yuljimuhul araku iljaman, tenggelam oleh keringatnya, tergantung amalannya. Namun walaupun demikian, ada beberapa yang mereka tidak terkena sengatan matahari, tidak kepanasan, mereka sejuk, mereka teduh, mereka mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada 7 golongan yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yang disepakati oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah memberikan kepada mereka naungan pada naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada riwayat naungan arsy-nya Allah. Yang pertama-tama imamun adil, pemimpin yang adil. Ini bisa berlaku bagi laki dan perempuan. Pemimpin yang adil, yang tertinggi, presiden, raja dan misalnya laki, atau juga pemimpin secara umum, termasuk perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau adil dia masuk di sini. Yang kedua adalah wasyabun nasyat nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, termasuk juga pemudi. Jadi mulai kecil dia ya fokus kepada agama Allah, maknanya yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini khusus laki-laki, karena orang laki wajib ke masjid, perempuan enggak wajib. Kemudian yang keempat, warajulan tahabba fillah istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Ini masuk di dalamnya laki perempuan. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, orang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh perempuan yang mempunyai 2 sifat perempuan itu, yaitu punya kedudukan, kaya raya, dan dia cantik jelita. Lalu laki-laki itu menolaknya dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Hebat, luar biasa. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Masuk di dalam sini juga perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang punya kedudukan, punya jabatan, kaya raya, yang gagah, ganteng. Dia nolak, dia katakan, aku takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga dia sembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini masuk laki perempuan di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'aina. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, enggak ada orang lain, lalu air matanya berlinang. Dia takut kepada Allah, dia rindu kepada Allah, dia nangis karena Allah. Ikhlas, laki atau perempuan sama saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk salah satu dari mereka. Allahumma amin. Kita di padang mahsyar demikian lama, kita dibiarkan oleh Allah, enggak diurusi. Lalu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilham untuk datang kepada ayah kita, Nabi Adam. Kita semua datang kepada ayah kita. Wahai ayah kami Adam, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam katakan, kamu datang aja kepada Nuh, Rasul yang pertama. Kita datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, Rasul yang pertama, tolonglah kami. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh katakan, kamu datang kepada Ibrahim alaihissalam. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Nabi Ibrahim katakan, kamu datang kepada Nabi Musa. Kita datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Musa katakan, kamu datang kepada Isa. Kita datang kepada Nabi Isa, ternyata juga Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa katakan, kamu datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Lalu kita datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Rasulullah katakan, analaha, ya, aku akan usahakan. Aku akan usahakan. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, bukan meminta, sujud memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Dibukakan oleh Allah pujian-pujian yang luar biasa. Memuji-muji Allah saja. Lalu Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'." Hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat. Kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Barulah saat itu kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam arti kita baru diperhatikan, belum selesai masalahnya, kita baru diperhatikan saat itu. Diperhatikan, ya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat yang terakhir, tapi hari kiamat selalu dinomor satukan dalam semua proses. Ini berkat kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnul akhirun al awwalun yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi hari kiamat selalu nomor satu semuanya, dinomor satukan. Kemudian apa yang terjadi? Fatun sobul mawazin, ditegakkan timbangan-timbangan, nah, ditimbang amal kita. Kemarin sudah kita bahas kan? Fatuzanu biha a'malul ibad, fama taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ditimbang amal kita. Nanti menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, timbangannya mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan, ditimbang. Kalau timbangan kebaikan kita berat, sukses masuk surga. Timbangan kebaikannya ringan, naudzubillah masuk neraka. Dan timbangan Allah ini jeli, jeli timbangannya. Kemudian watun syaru ad-dawawin wahya sahaiful a'mal. Kemudian diberikan catatan-catatan amal. Kita hidup sekarang kita sedang ngarang buku loh ya. Jangan lupa. Kita semua ini ngarang buku sekarang. Kita punya buku catatan. Apapun gerak-gerik yang kita lakukan, berarti kita sedang nulis di buku kita. Dan nanti hari kiamat diberikan buku itu kepada kita. Fa akhidun kitabahu bi yamini wa akhidun kitabahu bi shimali au min wara'i dhahri. Ada orang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia adalah ahlul jannah. Ada yang menerima dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Dia adalah ahlun nar. Allahu Akbar. Bukan hanya itu. Bahkan kitab kita dikalungkan di kita dalam keadaan terbuka. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Al-Isra ayat 13-14. Jadi catatan amal kita dikalungkan di kita dalam keadaan terbuka, terbuka. Itu loh bukumu, kamu baca sendiri. Kamu baca sendiri bukumu. Kamu menghisap dirimu sendiri. Mau apa kita? Mulut kita biasa bohong, oleh Allah dikunci mulutnya. Mulut biasa bohong, berkelit ini itu, enggak ngaku gini. Dikunci oleh Allah mulut yang biasa bohong. Yang ngomong adalah tangannya, kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Yang mana diabadikan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 49. Yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat, boleh malam Jumat. Wa wudi'al kitab fatara al mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya, orang-orang yang penuh dengan dosa melihat kitab catatannya, dia menyesal. Aduhai, celaka kami. Kenapa kitab ini? Tidak ada yang besar, tidak pula yang kecil. Semuanya tercatat di sana. Enggak ada yang terlewatkan dari catatan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim. Kemudian sekarang dihisab. Ya, sekarang ini dihisab. Ya, hisab ini macam-macam ya. Nanti kita bahas masuk surga ini ada beberapa tingkatan dihisab. Kita lewati dulu ini, nanti kita bahas macam-macam orang masuk surga. Kemudian setelah dihisab, ya, yang dihisab ini orang beriman saja ya, orang beriman saja. Kalau orang kafir enggak dihisab. Kenapa enggak dihisab orang kafir? Ya, dihisab apanya orang kafir? Kalau orang beriman dihisab, orang kafir enggak dihisab. Orang kafir langsung masuk neraka. Enggak pakai hisab, ya. Jadi hisabnya orang kafir bukan hisab dalam arti kebaikan dan keburukan karena mereka enggak punya kebaikan. Mereka enggak punya paspor. Paspornya itu adalah iman, amal saleh, ngikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak punya paspor, enggak punya visa. Ya enggak boleh masuk. Seperti itu. Jadi hisabnya orang kafir itu adalah disebutkan kejelekan-kejelekannya. Ini loh kejelekanmu ini, kejelekanmu ini, kejelekanmu ini, kejelekanmu ini, kejelekanmu ini, kejelekanmu ini. Ah, sana neraka sana. Itu orang kafir. Karena dia enggak punya kebaikan. Sehingga orang kafir kalau berbuat baik di dunia, oleh Allah diberi balasan di dunia juga. Di akhirat enggak dapat mereka. Enggak ada. Yang dihisab ini orang beriman saja. Yang punya kebaikan dan keburukan. Setelah kita lewati hisab ini, maka kita berhenti dulu di Al-Haud, di telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling besar, yang paling banyak yang datang ke sana dan meminum di sana adalah telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat beliau datang ke sana dan Rasulullah kenal dengan umatnya melalui cahaya yang ada di wuduknya. Bekas-bekas wuduk keluar cahaya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Alangkah senangnya kita sudah dinanti, ditunggu oleh kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada juga orang yang datang ke telaga itu dia terpental. Dia datang, dia terpental, dia datang, dia terpental. Lalu Nabi bertanya, ya Allah, dia adalah umatku ya Allah, kenapa dia terpental? Lalu dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka telah menyimpang dari ajaranmu. Mereka ikut ajaran liberal, sekuler, pluralisme. Mereka mencaci maki sahabatmu. Mereka mencaci maki istrimu. Sehingga mereka tidak layak mampir di telagamu. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Setelah mampir di telaganya Nabi, kita sekarang lewat Shirath. Shirath ini jembatan yang di bawahnya ada neraka Jahannam. Seperti apa jembatannya? Ya. Balaghani annal Jisra adaqqu minasy'arah wa hadd minasyif. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan itu Shirath lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Rambut itu lebih lembut dari rambut. Tapi enggak ada riwayat rambut dibelah 7 ya. Yang jelas lebih lembut dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang dan gelap gulita di sana dan licin. Masing-masing orang lewat di sana tergantung amalannya. Ada orang yang lewat di sampingnya ada kalalib. Kalalib itu alat untuk narik orang. Semacam jangkar. Kayak jangkar gitu ya. Ada orang yang lewat seperti kedipan mata. Ya, kedipan mata sampai. Ada yang lewat seperti kilat. Kayak kilat cepat. Ada yang lewat seperti angin. Ya, cepat juga. Ada yang lewat seperti kuda pacu. Ras, lari. Ada orang yang lewatnya seperti perjalanan onta yang lari. Ada orang yang lewat sana lari dia lari. Ada orang yang lewat sana sambil jalan. Ada yang lewat sana sambil merangkak, terseok-seok. Ada yang lewat di sana, dia terkena kaitan kalalib tadi, jangkar tadi, terkena kaitan. Badannya robek semua, tapi dia masih selamat. Ada yang terkena kaitan itu, dan dia pun ditarik masuk ke dalam neraka jahannam. Allahu Akbar. Jadi sekarang ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, sudah selesai. Sekarang ini sudah selesai, ini calon-calon ahli syurga. Sebelum masuk syurga, mereka diberhentikan di kontoroh. Di kontoroh ini tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Kan kemarin telah dihisap tadi ya, sudah dihisap, sudah selesai, beres. Sudah dikisos, beres. Ya. Tapi hati masih ada perasaan, sakit hati masih ada. Ya, balas, apa namanya, balas dendam sudah beres tadi di sana. Artinya kebaikan, keburukan, ya, yang punya utang enggak bayar, kebaikannya dia sudah selesai itu. Tapi hati masih ada perasaan jengkel, mendongkol, masih ada sakit hati. Nah, di kontoroh inilah dibersihkan semua penyakit hati. Jadi kontoroh ini hisapnya enggak sama dengan hisap ketika di pertama tadi. Itu sudah selesai, kebaikan, keburukan sudah selesai. Ini cuma untuk membersihkan hati. Jadi sebelum ahlul jannah masuk ke dalam surga, hatinya oleh Allah dibersihkan dulu. Sudah bersih, ya, kisos di antara mereka untuk membersihkan hati di antara mereka. Sudah hatinya bersih, malu dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kita datang ke surga dan ternyata pintu surga tertutup. Enggak dibuka-buka pintu surga. Lalu datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah mengetuk pintu surga dan penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa Anda? Beliau menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Lalu penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Ya, aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Lalu dibukalah pintu surga berkat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama masuk ke dalam surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan semua umat, yang pertama masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, orang masuk surga itu, masuk surga itu ada 6 tingkatan. Ya, 6 tingkatan orang masuk ke dalam surga. Yang pertama-tama adalah orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Ini maksudnya orang beriman loh ini ya. Ini orang beriman semuanya ini. Kalau orang enggak beriman ya enggak masuk surga sama sekali. Ini orang beriman semuanya. 6 tingkatan ini orang beriman semuanya. Ya, dan ini ada disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, jumlahnya 70.000. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah minta tambah, ada diberi tambahan. Ya. Yang mana mereka ini tawakalnya sangat kuat, tauhidnya lurus. Kemudian yang kedua, orang masuk surga dihisab tapi hisaban yasiro, hisab yang ringan. Hisab yang ringan tidak mendetail. Hisab secara global saja. Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia akui semua dosa itu, lalu Allah mengatakan, "Satartuha 'alika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia dulu, ya, dosa-dosamu aku tutupi, enggak ada orang tahu, dan hari ini aku ampuni. Ini namanya hisaban yasira. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan cara berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah, yang ringan. Yang ketiga, orang yang masuk surga tapi dihisab dengan sebenar-benarnya hisab. Ya, wah ini berat. Istilahnya itu diaudit. Ya. Siapa? Madza kuntum ta'budun? Yang kamu sembah siapa? Madza ajabtumul mursalin? Apa responmu kepada dakwahnya para rasul? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Masa mudamu kamu rusakkan untuk apa? Ilmumu kamu amalkan apa tidak? Hartamu dari mana kamu dapat? Kemana kamu keluar? Diaudit. Ya. Kalau sekarang aja orang diaudit oleh KPK itu sudah stres. Ini bagaimana dengan diaudit nanti hari kiamat? 5 rupiah itu ada tanggung jawabnya. Sehingga orang-orang kaya tertahan oleh hisab. Orang-orang miskin masuk surga lebih dahulu dari orang kaya. Jaraknya setengah hari. Dan setengah hari itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Jaraknya 500 tahun. Orang miskin masuk dulu. Orang miskin yang taat, miskin, gak punya uang, gak punya harta, yang dihisab gak ada, dia masuk surga lebih dulu. Orang miskin yang taat. Tapi kalau miskin, gak taat, gak sholat, gak puasa, ini masuk neraka lebih dahulu. Ya. Jadi orang kaya tertahan oleh hisabnya. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man nukisha al-hisab faqad udzib." Orang yang dihisab dengan sebenar-benarnya, dia tersiksa. Ya, berat. Namun setelah masuk ke dalam surga, boleh jadi orang kaya mengalahkan derajatnya orang miskin setelah sama-sama berada di dalam surga. Karena ada istilah orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Al-ghani asy-syakir wal faqir as-sabir. Nah, ini dihisab. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah al-a'raf. Al-a'raf ini adalah qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kaum yang kebaikannya dan keburukannya sama. Setelah ditimbang, diaudit semuanya sama, 50-50. Kebaikan dan keburukannya sama persis. Nah, masuk mana dia ini? Ya, berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian yang kelima. Mereka ini adalah orang yang beriman tapi banyak dosa. Banyak dosanya. Mestinya masuk neraka dia mestinya. Tapi ternyata dia ini banyak yang mendoakan. Dia mendapat syafaat, ya, seperti orang mati. Itu kalau disolati oleh 40 orang, apalagi 100 orang yang ahli tauhid, orang yang berkualitas, bukan kuantitas ya, berkualitas mereka. Berdoa dengan ikhlas, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah. Si mayit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngumpulkan orang begitu enggak gampang. Bukan kuantitasnya ya. 100 orang yang berkualitas. Seperti itu. Ini orang mestinya masuk neraka, tapi enggak jadi masuk neraka. Mendapatkan syafaat, mendapatkan doa, mendapatkan bantuan, ya, masuk surga. Kemudian yang keenam adalah orang yang masuk surga tapi mampir neraka dulu. Setelah dihisab, diputuskan dia masuk neraka. Tapi dia beriman sehingga dia masih punya hak untuk masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang mampir di neraka dulu. Ya. Jangan sampai masuk neraka 1 menit aja jangan sampai. Masuk neraka 1 menit berarti berapa lama? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 menit kalau dihitung itu nanti ketemunya 253 setengah hari, 8 bulan. Masuk neraka semenit sama dengan 8 bulan. Ya, masuk LP aja seminggu sudah stres. Bagaimana masuk neraka? Na'udzubillah. Sehingga dikenal mereka dengan al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Ya. Sehingga ada penghuni terakhir sudah keluar semua dari neraka, keluar, tinggal dia aja penghuni terakhir. Yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Dia dikeluarkan dari neraka seperti arang, kayak arang kalfaham, lalu dimandikan dari sungai kehidupan Nahrul Haya. Dia tumbuh lagi. Kemudian Allah mengatakan idhab fadkhulil jannah, pergilah kau, masuklah kau ke dalam surga. Lalu dia pergi, dia melihat seakan-akan surga itu tampak penuh oleh dia. Lalu dia mengatakan, ya Rabb wajadtuha mal'a, wahai Allah, aku lihat surga itu sudah penuh ya Allah. Lalu Allah mengatakan idhab fadkhulil jannah fa innalaka mithla dunya wa ashra amthaliha, pergilah kau, masuklah kau ke dalam surga, kau mendapatkan surga seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu akbar. Lalu dia mengatakan atas kharubi au tadhaku bi wa antal malik, ya Allah, jangan meledek aku, jangan tertawakan aku ya Allah, engkau adalah maharaja. Artinya dia enggak percaya dia mendapat surga seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika cerita ini sambil tertawa sehingga tampak gigi-gigi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana pula dengan ahlul jannah al-firdaus. Kemudian setelah ahli surga masuk kepada ke dalam surga, Allah bertanya kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kamu ingin sesuatu aku tambah lagi? Ahli surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar wa tunjina minan nar?" Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih bersih, engkau masukkan kami ke dalam surga, engkau selamatkan kami dari neraka? Apalagi ya Allah, apalagi tambahannya? Ya. Lalu apa yang terjadi? Fayakshiful hijab. Lalu Allah menyingkap tirai. Allah membuka tabir. Fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka mereka tidak pernah diberi sesuatu pun yang lebih mereka sukai daripada memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara doa Nabi, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Kemudian di antara puncak kenikmatan syurga pula, ya, Allah bertanya kepada mereka, hal raditum, hai ahlu jannah, kamu redha, kamu puas semuanya? Ahlu jannah mengatakan, ya kami puas ya Allah, kami puas. Lalu Allah mengatakan, ala u'tikum afdal min dalik, kamu mau aku beri yang lebih afdal lagi? Apalagi ya Allah yang lebih afdal ya Allah, yang lebih utama apa ya Allah? Lalu Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan atasmu keridoanku, maka aku tidak murka lagi kepadamu setelah itu selama-lamanya. Allahu Akbar. Inilah perjalanan kita hari kiamat nanti sampai surga dan neraka. Semoga kita termasuk yang selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ini waktunya sudah lewat. Enggak ada pertanyaan ya. Mohon maaf yang sudah SMS juga. Langsung aja kuisnya. Tadi pertanyaannya ayat yang terakhir kemarin, jawabannya yaitu surat Al-Ad-Dukhan, Ad-Dukhan 57. Ya, langsung aja. Ad-Dukhan 57, Arif Rahman Cipto Mulyo, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Yang kedua, Ad-Dukhan 57, Lili Ciliwung, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Yang ketiga, Ad-Dukhan 57, Martina, Pelabuhan Ketapang, nomor HP sekian-sekian. Kemudian, yang keempat, betul, Siti Murni, Bonul, nomor HP sekian-sekian. Yang kelima, ya, Ad-Dukhan 57 betul, Bukhairiyah Kolana Sugiono, nomor HP sekian-sekian. Yang terakhir, yang keenam, ya, Muhammad Arif Cipto Mulyo, nomor HP sekian-sekian. Ya, enam kan? Ya, sudah tuntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira. Allahumma arzuqna mahabbatah wa tiba'ahu zahira wa batina. Allahumma amitna ala millatih, Allahumma ahshurna fi zumratih, Allahumma wadkhilna fi syafa'atih, Allahumma asqina min hawdih, Allahumma ajma'na bi fi jannatin na'im ma'al ladhina namtali min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Allahumma aktub dhalika lana wa liwalidina ولسائر المسلمين. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية